Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan Kitabun Nikah dari Bulughul Maram, hadis yang ke-9 dari bab ini. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. متفق عليه واللفظ للبخاري. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: La yakhtubu ahadukum ala khitbati akhih. Janganlah seseorang dari kalian melamar di atas lamaran saudaranya. Hatta yatrukal khatib qablah. Sehingga al khatibu qablahu, yang melamar sebelumnya meninggalkan atau meninggalkan dalam arti tidak melanjutkan, au ya'dhan lahu atau mengizinkan. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Hadis disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim, dan lafal ini adalah lafal al-Imam Al-Bukhari. Ikhwani biddin rahimakumullah, pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu larangan dalam bab al-khitbah atau melamar. Dan al-khitbah merupakan salah satu daripada tahapan dalam pernikahan, seperti yang telah disebutkan pada pertemuan semalam, bahwa nazar dilakukan sebelum khitbah. Maka setelah nazar dan ada kecenderungan untuk melanjutkan tahapan pernikahan, maka dilanjutkan dengan khitbah. Khitbah meminang atau melamar, yakni meminta dari wali calon istri untuk menikah dengan putrinya atau siapa saja yang berada di bawah kewaliannya. Ya, inilah khitbah. Dan tentunya akan lebih baik ya, dalam khitbah seseorang melakukannya sesuai dengan tradisi di suatu masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama. Misal seseorang datang bersama orang tuanya, ya, datang kepada keluarga calon istri dan dengan bahasa yang tentunya baik meminta untuk menikahi putrinya. Dan yang semakna dengan itu, artinya hal ini perlu kita perhatikan, ya, adanya suatu tradisi yang baik, kesopanan, kesantunan di dalam melakukan hal-hal semacam ini selama tidak bertentangan dengan agama. Kemudian disebutkan di sini dalam hadis ini ada suatu larangan, yaitu tidak boleh seseorang melamar sementara dia mengetahui ada seseorang yang terlebih dahulu melamar wanita yang dia maksud. Ya. La yaktubu ahadukum ala khitbati akhih. Disebutkan oleh As-Sanani rahimahullah, an-nahyu asluhu at-tahrim illa li dalilin yasrifuhu anhu. Wa qala Al-Khattabi lit-ta'dib wa laysa lit-tahrim wa zahiru annahu manhiyun anhu. Sawa'un ujib al-khatib am la. Nah, di sini ada larangan la yakhthub. Disebutkan oleh As-Sanani rahimahullah bahwa asal usul dari suatu larangan bermakna tahrim, haram, dan An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa ini merupakan ijma', artinya larangan bermakna haram. Sebagian mengatakan ini bermakna ta'dib, hanya untuk ta'dib, yakni dalam bab adab, ya, bukan haram seperti yang kita pahami menurut Al-Khattabi. Namun wallahu alam, al-asl seperti yang ma'ruf diketahui, larangan yakni memberikan faedah hukum haram. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberikan suatu batas, hatta yatrukal khatib qablahu. Hatta yatrukal khatib qablahu. Pertama, batas yang pertama adalah khatib yang melamar sebelumnya meninggalkannya. Artinya telah diketahui dia sudah memutus, ya, tidak melanjutkan prosesi khitbah tersebut. Ya. Yang kedua, au ya'zan lahu. Ya'zan lahu yakni mengizinkan. Artinya walaupun dia belum meninggalkan, walaupun belum diputus, ya, hubungan antara al-khatib yang melamar pertama dengan pihak wanita tersebut, namun dia mengizinkan. Nah, ini pun dengan adanya izin berarti diperbolehkan bagi yang lain untuk melamar juga. Ya. Jadi di sini ahibati fillah rahimakumullah ada dua batas, ya, yang pertama hatta yatrukal khatib qablah, yang kedua au ya'zan lahu. Ya. Kemudian hadis berikutnya di sini ada suatu pembahasan para ulama rahimahumullah dalam hal ini, yaitu kata khitbati akhihi. Akhihi, saudaranya. Siapa yang dimaksud? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Tentu akhi, yakni saudara se-Islam. Ini jelas, ya. Afadat tahrim ala khidbatil muslim la ala khidbatil kafir. Hadis ini memberikan faedah bahwa larangan ini terkait dengan khidbah seorang muslim. Akhi, yakni ukhuwah islamiyah. Saudaranya, yakni sama-sama muslim. Bagaimana kalau khatib pertama, ya, yang pertama melamar adalah kafir. Bolehkah kita melamar di atas lamarannya? Nah, di sini sebagian ulama mengatakan boleh. Karena Nabi mengatakan khitbati akhi, itu yang tak boleh. Kalau khitbah al-kafir, berarti boleh. Walaupun sebagian ulama seperti Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan juga tak boleh seandainya pun kafir. Yani ikhtilaf di antara ulama. Wallahu alam. Di sini masalah ini perlu dipelajari lebih lanjut. Kemudian berikutnya, وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini hadis yang cukup panjang. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, ia berkata, ja'at imra'atun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu ia mengatakan, ya Rasulullah, ji'tu ahabu laka nafsi, wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diri saya kepada Anda. Fanadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fas'ada an-nadhara fiha wa sawwabaha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya. Fas'ada an-nadhara ilaiha wa sawwabaha. Yani Nabi melihat ke atas ke bawah, diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita tersebut. Thumma ta'ta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ta'a ra'sahu, yakni menundukkan pandangan beliau, kepala beliau. Falamma ra'atil mar'ah annahu lam yaqdhi fiha syai'an jalasat. Maka ketika wanita tersebut melihat bahwa Nabi SAW tidak memberikan suatu keputusan, kepastian sedikit pun. Artinya wanita itu melihat Nabi hanya terdiam, tidak menolak, tidak pula meminta atau menerima. Jalasat faqama rajulun min ashabihi. Akhirnya wanita tersebut duduk. Sehingga seseorang dari para sahabat Nabi SAW bangkit, berdiri, faqala, ya Rasulullah. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, in lam yakun laka biha hajah fazawijniha. Apabila engkau tidak berkeinginan menikahinya, maka nikahkan aku dengannya. Qala fahal indaka min syait. Nabi bertanya kepadanya, apakah engkau memiliki sesuatu, yakni untuk dijadikan mahar? Qal, la wallahi ya Rasulullah. Ia menjawab, tidak, demi Allah ya Rasulullah. Faqala, Nabi berkata, idhab ila ahlik fangdur hal tajidu syai'an. Pergilah engkau ke keluargamu, lalu lihatlah, cari sesuatu, apakah engkau mendapatkan sesuatu di sana. Fadhahaba thumma raja'a faqala, la wallahi ma wajatu syai'a. Pergilah dia kemudian kembali kepada Rasulullah dan berkata, tidak, demi Allah saya tidak mendapatkan sesuatu apapun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzur walau khataman min hadid." Berkata Rasulullah sallallahu kembali kepadanya, "Lihat lagi, tengok sana. Walaupun cincin dari besi." Fadhahaba thumma raja'a faqala, "La wallahi ya Rasulullah, wala khataman min hadid." Pergilah dia kemudian kembali dan mengatakan, tidak, demi Allah ya Rasulullah, sekalipun cincin dari besi saya tidak mendapatkan. Walakin hadza izari. Qala sahlun ma lahu rida falaha nisfuhu. Dia mengatakan, tapi ya Rasulullah, ini saya punya sarung ini yang dia pakai. Sahl, sahabat Sahal bin Sa'ad yang meriwayatkan mengatakan, malahu rida, dia enggak punya rida. Jadi rida itu yang dipakai di atas, kita tahu pakaian ihram ya, yang di bawah disebut izar ya, yang di atas rida. Jadi dia hanya memakai satu saja di bawah ini, enggak punya, hatta rida ya tak punya ya. Subhanallah, yakni keadaan mereka saat itu semacam itu. Radiyallahu anhum. Dia mengatakan, falaha nisfuhu ya Rasulullah, ya, untuknya separuh dari sarung saya ini. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tasna'u bi izarik in labistahu lam yakun 'alayha minhu syai'. Wa in labisathu lam yakun 'alaika minhu syai'. Apa yang akan kamu perbuat dengan sarungmu itu? Kalau engkau memakainya, lam yakun 'alaiha minhu syai'. Ya. Lam yakun 'alaiha minhu syai'. Dia enggak bisa memakai apa-apa. Kalau sarung itu kamu pakai, dia enggak mendapat apapun dari sarung itu. Tapi in labisathu, kalau sarung itu dia pakai, lam yakun 'alaiha minhu syai', kamu enggak pakai apa-apa. Ya. Fajalasa ar-rajul, sehingga orang itu pun terduduk. Wa hatta idza tala majlisuhu qama. Sehingga saat majlis itu berlalu panjang masanya, fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliya qama, ia pun berdiri. Laki-laki itu berdiri, kemudian Nabi melihatnya, muwalliya, dia pergi. Fa'amara bihi, fadu'ya bihi. Maka Nabi SAW meminta untuk dipanggil kembali. Falamma ja'a, ketika orang itu datang, Nabi berkata, madza ma'aka minal Qur'an. Surat apa yang engkau hafal dari Qur'an? Qala ma'i suratu kada wa kada, saya hafal surat demikian dan demikian. Addadaha, ia menyebutnya. Faqala taqra'uhunna 'ala dhahri qalbik, apakah engkau mampu membacanya dengan hafalan tanpa membaca dari mushaf? Qala na'am, ya. Qala idhab, kalau begitu pergilah engkau. Faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Saya telah menikahkan engkau dengannya, dengan mahar dari Qur'an yang engkau hafal. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Hadis disepakati Bukhari dan Muslim dengan lafaz Muslim. Wa fi riwayatin qala lahu, dalam sebuah riwayat Nabi berkata kepadanya, intalik faqad zawwajtukaha fa'allimha minal Qur'an, pergilah engkau, sungguh aku telah menikahkanmu dengannya, maka ajarkan Quran kepadanya. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat Al-Bukhari, amlaknakaha bima ma'aka minal Quran, yakni maknanya sama, menikahkanmu dengannya dengan hafalan Quranmu. Wa li Abi Dawud an Abi Hurairah qala ma tahfadhu, qala surata al-Baqarah wallati taliha, qala kum fa'allimha 20 ayah. Dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ma tahfadhu, apa yang engkau hafal? Ia menjawab, surat Al-Baqarah dan yang setelahnya. Qal, Nabi mengatakan, kum, berdirilah engkau, bangkitlah engkau, fa'allimha, ajarkan kepada perempuan tersebut, 20 ayat, 20 ayat. Ya. Baik. Lafal yang terakhir ini, riwayat Abu Dawud, Syekh Al-Bani rahimahullah melemahkannya. Adapun yang sebelumnya, hadis riwayat Al-Bukhari dan yang lain Muslim, ini adalah hadis-hadis yang sahih tentunya. Baik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini beberapa lafaz hadis yang diterangkan dalam hadis ini, dijelaskan bagaimana seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hukum ini hanya berlaku bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi selain beliau tidak boleh. Kalau ada seorang wanita ya datang kepada kita menghibahkan dirinya, la yajuz, ya. Haram. Kemudian setelah wanita itu datang, Nabi pun melihat. Nah, ini menunjukkan disyariatkannya nazar, disunnahkannya nazar, seperti yang telah kita terangkan semalam. Kemudian datanglah seorang lelaki, atau bangkitlah seorang lelaki, melihat bahwa Nabi SAW tidak berkeinginan menikah dengan wanita tersebut. Dia pun mengatakan, ya Rasulullah, in lam yakun laka biha hajah fazawijniha, kalau engkau tidak ingin menikahinya, nikahkan aku dengannya ya Rasulullah. Ya. Nah, ini menunjukkan juga bahwa di sana ada kewalian bagi hakim, ya. Ada kewalian bagi hakim, dan disebutkan dalam bab kewalian nanti akan ada keterangan, ya, bahwa hakim adalah, atau sultan adalah, waliyu man la waliya lahu, wali bagi orang yang tidak punya wali. Kemudian disebutkan di sini bahwa Nabi bertanya kepada sahabat tersebut yang meminta untuk dinikahkan dengan wanita itu, hal indaka min syai', apakah engkau memiliki sesuatu? Nah, ini menunjukkan disyariatkannya as-sadaq atau al-mahr. Ya. Sebelum kita sebutkan nanti beberapa keterangan tentang mahar, Nabi SAW bertanya kepadanya tentang mahar, dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki suatu apapun, ya. Walaupun khataman min hadid, cincin dari besi sekalipun, dia hanya memiliki izar. Namun ya, izar itu pun, sarung itu pun satu-satunya yang dia punya. Sehingga seperti kata Nabi SAW kepadanya, kalau kamu pakai, dia enggak pakai. Kalau dia pakai, kamu tak pakai. Nah, pada akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah engkau memiliki hafalan Al-Quran? Walhamdulillah, ternyata dia hafal surat Al-Baqarah dan surat yang setelahnya, menurut riwayat yang terakhir ya, atau surat yang lain, wallahu alam. Al-muhim, yang jelas di sini Nabi SAW pada akhirnya menikahkan lelaki tersebut dengan wanita tersebut dengan mahar hafalan Al-Quran. Yani, apa makna Al-Quran dijadikan mahar? Hafalan Al-Quran dijadikan mahar, maknanya dia mengajarkan. Jadi ini ta'lim, ya, ta'lim, pengajaran Al-Quran, ya, menjadikan wanita tersebut menghafal Quran pula, surat atau ayat tertentu, dan ini menjadi mahar, ya, ini menjadi mahar. Kalau begitu di sini diperbolehkan mahar dengan semacam itu. Kita akan sedikit membahas beberapa hal terkait dengan mahar ini. As-Sunani rahimahullah menyebutkan salah satu dari faedah hadis ini, dan hadis ini memiliki sekian banyak faedah atau pelajaran-pelajaran darinya. Di antaranya beliau mengatakan annahu la budda min as-sadaq fi nikah, bahwa dalam pernikahan mesti ada sadaq. Sadaq ini disebut juga mahar, ya. Disebut pula dengan sebutan yang lain yaitu nihlah. Ada beberapa sebutan, kalau tidak salah ingat ada sekitar 8 nama, ya. Mahar, sadaq dan nihlah. Dalam ayat Al-Qur'an juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan pada surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang mahar. Baik, insyaallah nanti kita sebutkan. Nanti kita sebut insyaallah pada surat An-Nisa. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Nah, nihlah, Allah menyebutnya dengan nihlah, memerintahkan agar diberikan kepada mereka, para istri atau calon istri, nihlah, yakni mahar. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa mahar, ya, bukan merupakan syarat dalam pernikahan seperti yang semalam kita sebutkan syarat-syarat nikah, tidak ada padanya mahar. Mahar juga bukan termasuk rukun sebagaimana yang kita juga sebutkan sebelum ini. Namun mahar termasuk wajib. Ya. Mahar termasuk wajib karena pada hadis ini, pada ayat dan beberapa hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberikan mahar kepada mereka, para istri. Kemudian ketika ini bukan merupakan syarat dan rukun saat itu, berarti ya, mungkin saja terjadi seseorang menikahkan dan saat itu tidak disebut mahar, tidak diminta dan tidak disebutkan. Misalnya ada seseorang tiba-tiba mengatakan di hadapan seorang lelaki dan yang lain dari hadirin juga ada di situ, dia mengatakan saya menikahkan kamu dengan anak saya. Ya. Dan dia pun mengatakan, si laki-laki pun mengatakan, qabiltu, saya terima. Maka pernikahan itu sah. Ada ijab, ada qabul, ada wali, ada saksi, sudah semua. Sah. Mahar belum disebut. Ya. Nah, ini sudah sah. Pernikahan itu sah. Nah, lalu bagaimana dengan maharnya? Nah, maharnya nanti ada mahar al-mithl namanya, ya. Maharul mithl, insyaallah nanti kita sebutkan. Baik, sebelum ini baik, jadi hadis ini menunjukkan bahwa la budda minas sadaq. Mesti adanya sadaq. Wajib adanya sadaq atau mahar. Wa annahu yasihu an yakuna shay'an yasiran fa inna qawlahu wala khataman min hadid mubalaghatun fi taqlilihi. As-Sanani menjelaskan, dan hadis ini juga menunjukkan bahwa mahar sah sekalipun syai'an yasiran, sesuatu yang sedikit, ya. Karena sabda Nabi, khataman min hadid, cincin dari besi, ini mubalaghah fi taqlilihi, artinya beliau menyebutkan ini dalam rangka menunjukkan yakni sekalipun sedikit, begitu ya, enggak mesti berupa cincin. Ya, cincin kalau ada boleh, atau sesuatu yang lain yang yakni semisal cincin boleh juga. Ya, artinya di sini fa yusbihu bi kulli ma tarada alaihi az-zawjan, kata As-Sunani rahimahullah. Jadi mahar pun menjadi sah, ya, dengan segala sesuatu yang diridhai oleh kedua belah pihak. Ya, mereka sepakat itu sebagai mahar, sekalipun sesuatu yang sedikit. Fayusbih atau fayasih bikulli ma tarada alaihi zaujan. Mimma fihi manfa'ah. Wa dhabituhu anna kullama yusluh an yakuna qimah wa thamanan li syai'in yusihu an yakuna mahran. Nah. Kemudian beliau mengatakan sesuatu yang sedikit, apa yang dimaksud? Kata beliau, mimma fihi manfa'ah. Namun sesuatu yang bermanfaat, ya. Bukan yang tanpa manfaat, yang tidak bermanfaat. Kalau sesuatu yang sedikit dan tidak ada manfaatnya, ya berarti tidak boleh dijadikan sebagai mahar. Ya. Wa dhabituhu, kaidahnya di sini, dhabit dalam mahar, anna kullama yusluh an yakuna qimatan wa thamanan li syai'. Sesuatu yang bisa menjadi qimah wa thaman, yakni punya nilai, punya harga, atau yang semakna dengan itu, maka itu sah untuk menjadi mahar. Ya. Kalau begitu, sesuatu yang tidak ada nilainya sama sekali, misal kita mengatakan saya punya sesuatu sedikit, apa itu? Ini daun satu helai. Oh, sedikit. Nah, apa harganya itu? Berapa nilainya? Bisa dijual, ya. Enggak ada nilainya sama sekali. Enggak boleh dijadikan mahar. Ya. Tapi sesuatu yang yakun lahu qimah wa thaman, ya, ada nilainya, ada harganya, walaupun sedikit. Wa naqala al-qadhi'iyat al-ijma' ala annahu la yasihu an yakuna mimma la qimata lahu wa la yahillu bihi nikah. Sehingga di sini al-qadhi'iyat menyebutkan suatu ijma', kesepakatan ulama, bahwa tidak sah apabila mahar itu sesuatu yang la qimata lahu, tidak punya harga, tidak punya nilai sama sekali, wala yahillu bihin nikah, dan tidak boleh pernikahan dengan mahar tersebut. Ya. Insyaallah bisa dipahami ya. Dan dalil para ulama adalah dikaitkan dengan hadis yang pertama. Nabi mengatakan manis tata'a minkum alba'ah. Siapa yang mampu alba'ah? Ya kan? Mampu alba'ah karena mampu memberikan mu'nah, ya kan? Biaya pernikahan. Nah, disebutkan di sini oleh hadis manis tata'a, siapa yang mampu ya memberikan mu'nah, maknanya begitu menurut syarah. Nah, kalau mahar itu sesuatu yang tidak bernilai, semua orang mampu, ya kan? Tidak ada yang tak mampu menikah. Ambil saja itu di jalan apa? Sesuatu atau sampah itu diambil, sampah. Ya. Semua mampu. Nah, tentu ini adalah tidak mungkin Nabi bermaksud demikian. Ya, karenanya ulama rahimahullah mengatakan bahwa syai'un yasir, sesuatu yang sedikit yang dimaksud adalah yang punya nilai, sehingga ada yang mampu, ada yang tak mampu. Ya. Berbeda dengan mazhab yang lain, ada sebagian mazhab, mazhab Ibnu Hazm rahimahullah, dia mengatakan walaupun satu biji gandum boleh. Ya, atau mungkin beras itu satu biji. Ya. Khalas, pergi ke cari di jalan. Nah, ini mazhab Ibnu Hazm rahimahullah. Ijtihad beliau ma'jur insyaallah. Walakin tapi yani ini mazhab yang tidak sesuai dengan mazhab para ulama. Ya. Sehingga seperti Al-Qadhi Ibnu Iyad, Al-Qadhi Iyad mengatakan ijma' ulama bahwa mahar mesti sesuatu yang punya nilai walaupun sedikit. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan bahwa mahar boleh berupa manfaat. Ya, di sini As-Sanani rahimahullah dalam Subulus Salam mengatakan wa annahu yasihu an yakuna as-sadaqu manfa'atan kat-ta'lim. Ya, fa innahu manfa'ah wa yuqasu 'alayhi ghairu wa yadullu 'alayhi qissatu Musa ma'a Syu'aib. Ya. Dan sah pula, disahkan, dibenarkan bahwa shadaq mahar adalah suatu manfaat. Kat ta'lim, seperti ta'lim, mengajarkan ilmu. Ya. Fa innahu manfa'ah, ini merupakan suatu manfaat. Wa yuqasu 'alaihi ghairuh, dan dikiaskan dengannya manfaat yang lain. Wa yadullu 'alaihi qissatu Musa ma'a Syu'aib. Dan yang menunjukkan bolehnya hal itu juga adalah kisah Nabi Musa dengan Syu'aib. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa ketika itu mahar yang diberikan kepada wanita tersebut adalah manfaat, ta'lim. Ya. Dia mengajarkan Al-Quran. Kemudian dalam kisah Syu'aib juga manfaat. Ya. Inni unkihaka ihdabnataya hatain ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Ya. Jadi Syu'aib menikahkan Musa dengan anak perempuannya dengan mahar itu. Musa bekerja ya selama thamaniya hijaj. Ya, Allah alam ini tafsirnya saya belum lihat apa 8 tahun atau insyaallah nanti kita lihat. Nah, al-muhim mahar dari Nabiullah Musa alaihi salam bukan berupa sesuatu entah itu uang atau apa emas atau perak, bukan, tapi Nabi Musa bekerja di Syuaib selama waktu tertentu, itu menjadi mahar. Nah, ini adalah manfaat, ya, bukan suatu benda berupa uang, emas, perak atau sesuatu yang lain. Baik, As-Sanani rahimahullah mengatakan wa yuqasu alaihi ghairuh, dan dikiaskan dengannya sesuatu yang lain. Wallahu a'lam, misal dia memiliki suatu keahlian, ya, manfaah dunyawiyah. Seorang lelaki dia mungkin punya keahlian, kepandaian dalam menjahit misalnya. Ya. Maka dia menjadikan ini sebagai maharnya. Saya ajarkan kepada istri saya menjahit, ya, selama 5 bulan misalnya. Ya. Atau sampai mampu menjahit yakni beberapa macam, ya, pakaian misalnya semacam itu. Nah, ini adalah manfaat. Manfaat. Dan seandainya itu dinilai dengan uang, itu pun punya nilai, ya kan? Seorang belajar menjahit kan perlu biaya, perlu uang. Wallahu a'lam. Jadi hadis ini memberikan faedah boleh mahar berupa manfaat seperti yang dikatakan oleh As-Sanani rahimahullah. Dan juga di sini ada suatu kisah, ya, Ummu Sulaim, ya, Ummu Sulaim dengan Abu Sulaim. Ya, kisah pernikahannya maharnya apa? Islam. Ya, Islam. Jadi saat itu Abu Sulaim masih kafir. Dia ingin menikahi Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mengatakan seperti engkau bukan orang yang patut ditolak. Tapi engkau kafir, enggak mungkin menikah dengan aku seorang muslimah. Maka dia masuk Islam dan keislamannya menjadi mahar. Nah, fa aslama fa kana dzalika mahruha. Abu Sulaim masuk Islam dan Islamnya menjadi mahar. Ya. Dan juga demikian pula itqu ar-raqabah. Nabi SAW, ya, membebaskan Sofiyah, ya. Dan pembebasan dari perbudakan atau dari perbudakan menjadikan atau dijadikan sebagai mahar. Baik, ini beberapa macam mahar yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu boleh. Baik. Kemudian juga dari hadis ini diambil satu faedah yang lain, annahu yambagi dzikru shadaq fil 'aqd, bahwa sepatutnya shadaq, mahar itu disebutkan saat akad. Walaupun tadi kita telah sebutkan ini bukan merupakan rukun, bukan merupakan syarat. Shadaq atau mahar adalah wajib. Namun apakah wajib disebutkan saat itu? Tidak wajib pula disebutkan. Mahar wajib, namun apakah wajib disebutkan saat akad? Jawabnya tidak. Tidak wajib disebutkan. Ya. Hanya saja yang bagi, ya, sepatutnya disebutkan. Limadza? Li'annahu aqta' lin-niza' wa anfa' lil mar'ah. Karena dengan disebutkannya saat akad, aqta' lin niza, ini menutup pintu perselisihan, ya. wa anfa' lil mar'ah, dan lebih bermanfaat bagi wanita atau bagi istri tersebut. Nah, jadi Sunani rahimahullah di sini tidak mengatakan wajib, hanya saja beliau mengatakan yang bagi semua sepatutnya ya disebutkan. Falau 'aqada bi ghairi dzikri shadaqin shahha al-'aqd wa wajaba laha mahrul mithl bidukhuli wa annahu yustahabbu ta'jilul mahar. Seandainya melakukan akad nikah bi ghairi dzikri shadaq, tanpa menyebutkan mahar, shahhal 'aqd, akad tetap sah. Ya. Lalu bagaimana dengan maharnya? Wa wajaba laha mahrul mithl, dan wajib memberikan mahar al-mithl. Nah, ini mahrul mithl yang tadi kita sebutkan, ya. Karena sebelumnya belum disepakati berapa mahar ini. 5 ekor unta, 10 atau 15, ya. Atau berapa lembu misalnya. Nah, tidak disebutkan. Maka kembali kepada mahrul mithl. Mahrul mithl yakni mahar yang semisal yang lain. Yakni di sini beberapa ulama menyebutkan beberapa dhabit atau patokan atau kaidah dalam mahrul mithl. Yakni sebagian menyebutkan seperti misal dia punya saudara-saudara yang lain, ya, saudara perempuan yang lain, ya, disamakan dengannya. Nah, ala kulli hal, ada beberapa pendapat tentang mithl. Mithl ini mithl mada, ya, artinya seperti yang mana, seperti mahar siapa. Ya, beberapa mazhab menyebutkan yakni semisal kerabat atau orang-orang terdekatnya. Ya. Wallahu a'lam. Insyaallah terkait mahar mithil nanti kita kaji kembali supaya lebih jelas, kita akan baca insyaallah penjelasan sebagian ulama. Wa wajabalah mahrul mithil bidukhuli, dan wajib tetap memberikan mahrul mithil bidukhul, dengan dukhul yakni bila sudah terjadi hubungan suami istri maka wajib. Dalam arti wajib di sini hukum tetap. Bolehkah ditunda ya pemberian mahar? Boleh. Ya, saya misalnya ya saat ini belum mampu. Ya, saat ini belum mampu. Lalu kapan, bila mau diberikan mahar? Misalnya dia mengatakan 2 tahun lagi. Ya. Boleh kalau ridha, ya, istri ridha, boleh. Boleh saja. Jadi utang mahar. Ya. Naam. Wa annahu yustahabbu ta'jilul mahr. Ya. Wa annahu yustahabbu ta'jilul mahr, dan bahwa disunnahkan mempercepat mahar. Disunnahkan, bukan wajib. Disunnahkan, ya. Namun kalau kita punya segera, ya. Jangan sampai nanti akhirnya kita tak mampu membayar mahar, ya. Baik. Disegerakan lebih bagus. Afdal, hanya saja bukan suatu hal yang wajib. Wallahu a'lam. Nah, ini beberapa faedah dari hadis ini. Mungkin kita istirahat dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi berikutnya.